Aduh, badan kurang power gini, cari rezeki pas pandemi makin susah. Tenang bos, biar bertenaga, isi power dulu sama Power F Action. Baru nih. Baru bang dari Power F. Iya bos, Power F Action dengan formula baru. Sekarang lebih enak, badannya lebih kencang bertenaga karena vitamin B3 nya 1,5 kali lebih banyak. Plus ada ginseng dan madu. Wow powernya. Seger banget bang, berasa banget tenaganya. Langsung jeger powernya. Dan untung ada Power F Action. Power hebat, rezeki berlipat. Power F juga ada rasa anggur dan mix fruit yang sama-sama dahsyat powernya. Makin mantap ini. Power F, ini power kita.